berantem tadi. Dahana di kelete, mapai mapai alak kili, malah diancam di kade. Di papai papai, yang sosan sosan. Angin ngakili pikir kasang surya nu moncorong ka bulan nu sedeng mubiar kungsiku kuring di papai ka angin nu ngakili hiwir sang surya mapai bulan nu sedeng mubiar mapai surya mapai bulan.